pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 24 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah. Rutan Janto tak miliki saluran air. Kejati periksa 20 kepala sekolah terkait dana BOS. Mahasiswa kecam kontestan Miss Indonesia mengatasnamakan Aceh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Janto Aceh Besar, Said Mahdar, buka kartu soal rutan yang dipimpinnya ternyata tidak memiliki saluran air. Padahal letak rutan itu lebih rendah dibanding rumah penduduk dan perkantoran yang ada di Janto, sehingga apabila turun hujan, airnya langsung mengalir ke kawasan rutan. Selain mengeluhkan kondisi yang ada di rutan, Said Mahdar juga menyampaikan permohonan bantuan secara lisan kepada Ketua DPRA agar berkenan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan saluran air di Rutan Janto. Ketua DPRA menyambut positif merespon permohonan Karutan Janto dengan berjanji akan mengupayakan pembuatan saluran air di lingkungan rutan tersebut. Hanya saja Ketua DPRA menyarankan agar Karutan Janto membuat surat permohonan dan proposal untuk bantuan pembuatan saluran air supaya tak jadi masalah di kemudian hari apabila diaudit. Sudarlun, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh sejak awal Februari 2016 memeriksa sedikitnya 20 kepala sekolah SD, SMP, dan SMA sekabupaten Aceh Besar. Pemeriksaan untuk meminta klarifikasi dari masing-masing kepala sekolah terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah 2015 karena diduga adanya pengutipan sebesar 1,5% dari total dana yang diterima pihak sekolah. Kajati Aceh Raja Nafrizal mengatakan pemeriksaan itu hanya bersifat klarifikasi, bukan penyelidikan atau penyidikan. Saat ini pihaknya sedang memilah data yang sebelumnya disampaikan oleh Gerakan Anti Korupsi. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan itu akan terus berlanjut hingga ke pihak dinas terkait. Untuk diketahui, kasus ini berawal dari laporan Gerak terkait adanya kutipan sebesar 1,5% dari dana BOS yang bersumber dari APBN 2015. Pengutipan ini dilakukan dengan modus adanya hasil kesepakatan rapat antara kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, dan kelompok kerja kepala sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar pada 29 Agustus 2015. Berdasarkan hasil kajian Gerak Aceh, menemukan data dan bukti adanya dugaan pemotongan dilakukan pada semua SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Aceh Besar. Sudarlun, puluhan mahasiswa yang menamakan diri mereka Gerakan Pemuda Penyelamat Marwah Aceh mengecam Plavia Seli Jatmiko, kandidat yang mewakili Aceh dalam ajang Miss Indonesia 2016. Kecaman itu dilancarkan mahasiswa dalam aksi mereka di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh hari ini. Plavia dikecam mahasiswa lantaran dirinya bukanlah putri asal Aceh atau memiliki darah Aceh. Lebih parahnya lagi, kata mahasiswa, darah kelahiran Surabaya pada 10 Agustus 1994 itu tidak memiliki izin untuk membawa nama Aceh dalam ajang tersebut. Heri Safrizal selaku koordinator aksi mendesak pemerintah Aceh untuk menindak tegas hal tersebut. Sudarlun, Umar Yakub, warga asal desa Ulegli, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, dan anaknya yang masih balita, Khaidir, terbakar setelah rumah berkonstruksi kayu yang mereka tempati di desa itu terbakar siang tadi. Yakub terbakar pada bagian pinggangnya saat memadamkan api pada rumahnya. Sedangkan anaknya Khaidir terbakar pada jari tangan kanan dan paha saat ia dibawa keluar dari rumah. Kesi Ulegle M. Hasan menyebutkan, saat itu Taibah, istri Yakub Umar, sedang memasak dengan menggunakan kayu. Karena sudah menjelang salat zuhur, lalu ia pergi ke sumur untuk mengambil wudu. Tiba-tiba saat sedang wudu, ia melihat api telah membesar di bagian dapur. Taibah berteriak untuk membangunkan suaminya yang sedang tertidur bersama dua anaknya di dalam rumah. Menurut Kesi, akibat kejadian itu seluruh isi dalam rumah tidak sempat diselamatkan, hanya tersisa baju di badan mereka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Nurdin alias Kobra yang tertembak di bagian paha dalam kontak tembak di Desa Pasitimon Aceh Jaya beberapa waktu lalu, kini dilaporkan mulai membaik. Menyangkut dengan proses hukum kepada yang bersangkutan, kemungkinan ada dua tempat yang akan dilakukan, apakah akan berlangsung di Aceh Jaya atau di Aceh Timur, sebab Kobra juga DPO Polres Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Riza Yulianto mengatakan jika kasus kejahatan yang dilakukan oleh Kobra pertama kali di Aceh Timur, maka ia akan diproses di sana, dan sebaliknya akan dilakukan di Aceh Jaya jika lebih awal dilakukan di Aceh Jaya. Kapolres menambahkan kasus yang dilakukan oleh Kobra di Aceh Jaya berupa perampasan sepeda motor, menikmati uang hasil pemerasan, dan beberapa kasus lainnya yang dilakukannya bersama Maimun alias Abu Rimba. Sementara menyangkut dengan sejumlah barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam kontak tembak antara Abu Rimba beberapa waktu lalu, saat ini masih diamankan di Mapolres Aceh Jaya. Sudarlun Kepala BNN Komjen Budi Waseso tidak membantah dugaan sabu-sabu 25 kg yang mereka amankan di pul bus di Medan dipesan narapidana LP Tanjung Gusta. Ia pun menegaskan akan menyelidiki dugaan ini dengan melibatkan TNI dan Polri. Dugaan itu terungkap setelah BNN meringkus 4 tersangka saat akan bertransaksi di pul bus antar provinsi di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Minggu dini hari. Selain menyita 25 kg sabu-sabu dari 4 tersangka, Franska, Khairul, Buyung, dan Roy, disita uang 9 juta rupiah dan mobil Grand Max. Seluruh sabu-sabu itu diakui oleh tersangka didatangkan dari Malaysia menggunakan jalur Dumai, Riau. Kasus ini diakuinya masih dalam pengembangan karena diyakini melibatkan banyak orang. Tidak tertutup kemungkinan jaringan narkoba antar provinsi ini dikendalikan seorang narapidana LP Tanjung Gusta. Sudarlun terminal mobil barang di Keniri PD hingga kini masih dibiarkan terlantar. Kini sebagian fasilitas di terminal tersebut telah rusak, seperti atap gudang penyimpanan barang telah hilang dan kaca musala telah pecah akibat tidak terawat. Juru bicara LSM Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh PD, T. Musliadi, mengatakan terlantarnya proyek bangunan terminal Mobar akibat Pemkab mengabaikan sarana tersebut. Ia juga mengatakan akibat belum berfungsinya terminal mobil barang sehingga bongkar barang dilakukan di terminal terpadu Sigli. Bahkan terkadang ditemukan di ruas jalan negara yang sangat mengganggu lalu lintas bagi pengguna jalan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika PD M. Adam mengatakan belum berfungsinya terminal mobil barang menyusul beberapa fasilitas di terminal tersebut belum dibangun. Antara lain pengaspalan jalan, pagar, dan saluran pembuang. Terminal Mobar tersebut merupakan aset pemerintah Aceh yang belum diserahkan kepada Pemkab. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 24 Februari 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.